إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tiada terkira, nikmat yang sedemikian banyak. Maka sikap syukur adalah sikap yang dituntunkan di dalam syariat agama kita. Bersyukur atas segenap nikmat, termasuk di antaranya kehadiran kita di dalam majelis ini merupakan satu nikmat yang teramat agung. Nikmat untuk mendapatkan ilmu, nikmat untuk bisa memahami, meyakini, dan tentu saja mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Pembahasan kita pada kesempatan pagi atau siang hari ini terkait dengan dakwah. Dakwah yang dikaitkan dengan akhlak, perilaku, tutur kata yang tentu saja semuanya mempengaruhi kepada proses dakwah itu sendiri. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menyebutkan ad-da'watu ibadatun. Dakwah itu merupakan satu bentuk ibadah. Bahkan beliau menyebutkan ad-da'watu ilallahi ta'ala ibadatun azimatun. Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu bentuk ibadah yang teramat luhur, ibadah yang teramat agung. Amarallahu biha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan dakwah itu sendiri. Wa hathu 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala pun memotivasi hamba-hambanya yang beriman untuk berdiri di atas dakwah ilallahi ta'ala. Dan beliau menjadikan dakwah, yaitu waja'ala ahlaha ahsanan nas qawlan, menjadikan orang-orang yang berdiri, berkecimpung, berkegiatan di dalam dakwah itu adalah sebagai sebaik-baik manusia dalam perkataannya. Sebaik-baik perkataan manusia adalah ketika ia berbicara di dalam urusan dakwah. Maka betapa penting unsur dakwah tersebut, karena sesungguhnya ketika manusia melakukan satu aktivitas yang aktivitas tersebut berupaya untuk bisa menyelamatkan setiap manusia agar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah adalah salah satu pintu agar manusia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menyeru, mengajak kepada jalan tersebut, perkataannya adalah sebaik-baik perkataan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Fusilat ayat ke-33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari seseorang yang mengajak, menyeru ilallahi, ke jalan Allah. Wa amila saliha, dan ia pun beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengucapkan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Lihatlah di dalam ayat ini, atau di dalam surah Fusilat ayat ke-33 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya ahsanu qawlan, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah mimman da'a ilallah, adalah orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedemikian besar pahala yang akan didapat oleh orang-orang yang mengajak manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedemikian besar pahala yang akan diterima oleh seseorang yang mengajak manusia sehingga orang tersebut melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan keutamaan seseorang yang mengajak orang lain untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika di dalam peperangan Khaybar, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditunjuk sebagai komandan di dalam peperangan tersebut, maka sebelum penyerangan ke benteng Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa pesannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab dirimu, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan engkau mendapatkan unta merah. Unta merah adalah jenis barang yang sangat tinggi nilainya di kalangan orang Arab pada masa itu. Di dalam hadis ini, seseorang yang mengajak orang lain untuk kemudian orang lain itu menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan orang itu menjauhi segala perbuatan kemungkaran, segala perbuatan kemaksiatan, maka orang yang mengajaknya jauh lebih baik daripada ia mendapatkan unta merah. Meskipun unta merah adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, tetapi mengajak seseorang untuk kemudian berada di jalan Allah, untuk kemudian ia mengamalkan agama, untuk kemudian ia menjadi orang baik disebabkan karena agama, maka itu jauh nilainya dibandingkan seseorang itu mendapatkan unta merah. Itulah sebuah gambaran bagaimana dakwah itu memberikan kebaikan yang sedemikian besar kepada orang-orang yang aktif di dalamnya. Sehingga sungguh sangat disayangkan apabila dalam proses dakwah itu kaum muslimin tidak kemudian terlibat dan kemudian aktif di dalamnya. Karena sedemikian besar pahala yang akan diraih terhadap orang-orang yang berdakwah, menyebarkan ilmu agama Allah sehingga orang lain pun ikut untuk mengamalkannya. Kemudian di dalam ayat yang lain, berdakwah adalah upaya untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengajak kepada golongan tertentu, bukan mengajak kepada jalan pikiran orang tertentu, bukan mengajak kepada partai atau kelompok tertentu. Tetapi seseorang di dalam dakwah ia mengajak ke jalan ilallah ta'ala, ke jalan Allah ta'ala, bukan mengajak kepada kepentingan dirinya. Maka disinilah pentingnya kita memahami esensi dari dakwah itu, yaitu bagaimana mengajak orang-orang untuk berada di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diajarkan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat mengajarkannya kepada para tabi'in dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan kepada kita. Di dalam ayat disebutkan qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat ke-108 menyebutkan qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, ad'u ilallah, saya mengajak kepada Allah, yakni mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala basiratin, atas dasar keilmuan, bukan atas dasar hawa nafsu, bukan atas dasar keinginan-keinginan atau kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi ala basiratin, yaitu atas dasar keilmuan. Yang disampaikan adalah ilmu. Apa ilmu itu? Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dimaksud dengan al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu adalah seseorang mempelajari sehingga ia benar-benar ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai Rabbnya. Mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai yang maha pencipta. Mengenal Allah sebagai yang mengatur alam semesta ini. Maka ia benar-benar mempelajari tentang ma'rifah tersebut. Pengetahuan, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'rifatun nabi, begitu juga ia mempelajari pengetahuan agar ia mengetahui tentang siapa dan bagaimana nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila ia mempelajarinya baik dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesungguhnya ia sedang meniti ilmu dan ia mempelajari agama beserta dalil-dalilnya, karena agama ini bukan diikuti bukan karena seseorang. Agama ini diikuti bukan karena adat kebiasaan. Agama ini diikuti bukan karena banyaknya orang yang melakukan sesuatu. Bukan atas dasar mayoritas. Tetapi seseorang mengamalkan agama atas dasar bil adillah, dengan dalil-dalil. Maka itulah ala basirah, atas dasar keilmuan. Atau disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, yang dimaksud dengan ala basirah ay qala Allahu wa qala rasulil wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut dengan ilmu, yaitu firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan telah disampaikan pula penerimaan ilmunya oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada para pengikutnya atau orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Itulah dakwah yang sejatinya. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, qauluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti saya, atfun ala dhamir fi ad'u ilallah, merupakan ataf, sambungan dari dhamir yang terdapat di dalam firman Allah ad'u ilallah. Jadi di dalam ayat ini disebutkan ad'u ilallah, saya mengajak manusia ke jalan Allah. Artinya saya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak orang, mengajak manusia ke jalan Allah. Lantas siapa lagi? Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa orang-orang yang mengikuti saya? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Sehingga bila seseorang mengaku dirinya sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila seseorang mengaku sebagai orang yang ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka orang yang mengaku sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut memiliki kewajiban untuk berdakwah. Karena disebutkan di dalam ayat ini ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Apa? Ad'u ila Allah, saya mengajak ke jalan Allah. Berarti orang-orang yang mengikuti saya adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah juga. Itu konsekuensinya. Konsekuensi dari seseorang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, konsekuensinya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan apa? Nabi melakukan aktivitas dakwah. Ad'u ila Allah, saya mengajak orang ke jalan Allah. Berarti orang yang mengikuti saya juga dia mengajak ke jalan Allah, mengajak orang lain untuk ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar apa orang-orang itu mengajak ke jalan Allah? Atas dasar ala basirah, atas dasar keilmuan. bukan atas dasar hawa nafsunya, ya, bukan atas dasar kepentingan-kepentingan sesaatnya. Ya. Jadi dakwah itu adalah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian mengajak seseorang untuk aktif di dalam dakwah, dalam rangka untuk dimanfaatkan, bukan. Dimanfaatkan kepentingan pribadi. Ya. Wah ini, ya, saya punya mad'u ini, saya punya orang yang didakwahi dan mengikuti saya ini. Wah, orangnya lumayan ini, orang kaya juga. Ya, kita cari cuan dari dia. Bukan demikian dakwah. Bukan untuk kemudian memanfaatkan mad'u untuk kepentingan-kepentingan sesaatnya. Atau ya, mad'unya dijual untuk kepentingan legislatif dan seterusnya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Memiliki mad'u, kemudian mad'unya digiring untuk memilih seseorang untuk kemudian menjadi anggota legislatif atau menjadi ya, untuk mendapatkan jabatan tertentu. Maka kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, fafiha dalilun, maka di dalam ayat tersebut terdapat dalil, ya, terdapat petunjuk. Dalam surat Yusuf ayat 108 tersebut, ala anna atba'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'atu ila Allahi ta'ala. Maka di dalam ayat tersebut ada dalil bahwasanya orang-orang yang atba', mengikuti, orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hum ad-du'atu ilallahi ta'ala. Mereka adalah para da'i. Para da'i ilallahi ta'ala. Itu konsekuensi kalau seseorang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka seseorang yang telah menyatakan dirinya sebagai kaum muslimin, sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia memiliki kewajiban untuk berdakwah karena dirinya adalah du'at ilallah, bahagian dari du'at ilallahi ta'ala. Ini yang perlu difahami. Sehingga siapapun kita, apapun profesi kita, apakah kita berprofesi sebagai ya, misalnya sebagai pebisnis, apakah profesi kita sebagai karyawan sebuah perusahaan, apakah profesi kita sebagai pengajar, pendidik, apakah profesi kita sebagai apapun, selama mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ia adalah seorang da'i. Maka ia adalah seorang da'i ilallahi ta'ala. Maka ketika ia berperan sebagai da'i ilallahi ta'ala dan ia melaksanakan tugas-tugas profesinya, maka dia ketika melaksanakan tugas profesinya itu, ia juga berperan sebagai da'i ilallah. Saya seorang dokter misalnya. Maka ketika saya menjalankan profesi saya sebagai seorang dokter, tidak semata-mata memeriksa pasien, memberi obat, setelah itu selesai. Ada kewajiban lain. Apa kewajiban lain? Mendakwahi pasiennya itu. Karena dia adalah ittiba'ur rasul. Karena dia pengikut rasul. Maka ya, tentu dengan cara dakwah yang ya tidak kaku ya cara dakwahnya. Entah misalnya ketika dia memberi resep atau dia mau menyuntik, dia membaca bismillah, dia ada cara-cara tertentu yang mungkin dia memiliki cara sehingga memasukkan unsur dakwah kepada para pasiennya. Misalnya para pasien itu diminta untuk sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kesembuhan itu kepada obat misalnya. Ada nilai-nilai agama yang ia sampaikan kepada pasiennya. Itu artinya dia melaksanakan profesi sebagai dokter, tetapi dia juga berperan sebagai da'i ilallahi ta'ala. Ya, tentu dakwah sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Ya, fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Artinya, kalau ia mampu berdakwah dengan cara lisan, menyampaikan nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama kepada pasiennya misalnya, maka itu lebih baik. Memberikan nasihat-nasihat agar menghadapi musibah, sakit dengan sabar, dengan penuh tawakal kepada Allah, senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, itu adalah dakwah. Dan itu harus dilakukan oleh seorang yang memang punya profesi dokter misalnya di bidang kesehatan. Ya. Pernah ada seseorang taklim dengan kita. Dia tenaga medis yang diterjunkan ke pedalaman Papua. Dia berinteraksi dengan orang-orang pedalaman di Papua. Dia tidak sadar kalau dirinya adalah sebagai da'i ilallahi ta'ala. Yang ia sadari adalah ia sebagai para medis. Sehingga datang ke pedalaman hanya memberi obat, suntik, selesai, pulang, suntik, beri obat, selesai, datang pasien, suntik, beri obat, selesai. Dia tidak memerankan diri sebagai atba', pengikut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang harus dilakukan? Harusnya ia mendakwahi penduduk pedalaman Papua itu. Sehingga ia harus mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tingkat kemampuan masyarakat di sana. Pandai-pandai untuk kemudian mengemas dakwah itu sehingga bisa diterima oleh masyarakat di sana. Itulah sebenarnya tugas kita. Cuma kaum muslimin ini banyak yang tidak melaksanakan tugas ini. Banyak tidak melaksanakan tugas ini. Ya. Tugas untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Ingat, dakwah itu bukan semata-mata agar orang itu mengikuti ajaran agama. Tetapi kita harus ingat, ketika dakwah itu diterima, masyarakat itu akan baik. Itu harus kita yakini, benar. Harus benar-benar kita yakini. Sehingga kalau kemudian satu orang mau sholat, itu artinya orang itu mau baik. Dua orang mau sholat, artinya orang itu mau baik juga. Nah, kalau satu kampung itu mau sholat, satu kampung itu mengamalkan ajaran-ajaran agama, kampung itu menjadi kampung yang baik. Menjadi satu komunitas masyarakat yang baik. Tauhidnya baik. Akidahnya sahihah. Nah, disitulah peran kita seharusnya. Cuma sayang, kesadaran itu sangat minim di kalangan kaum muslimin. Ya. sehingga sedemikian banyak orang yang memerlukan, ya, yang memerlukan nilai-nilai spiritual, ya, sehingga tidak terjamah, tidak kemudian terdeteksi, ya, tidak kemudian tersampaikan dakwah itu kepada mereka. Atau bahkan kadang-kadang kita di rumah kita sendiri, kita ini lupa kalau kita ini da'i ilallah ta'ala. Sehingga kita tidak pernah melakukan amrun bil ma'ruf kepada anggota keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita tidak melakukan wa nahyun an munkarin kepada istri kita, anak-anak kita yang memang melakukan pelanggaran syariat misalnya. Karena apa? Karena kita tidak memerankan diri sebagai da'i ilallahi ta'ala. Kita harus yakin bahwasannya kebaikan kita, kebaikan istri kita, kebaikan anak-anak kita itu akan menjadikan kehidupan rumah tangga yang baik. Artinya ketika semua anggota di dalam rumah itu menerima ajaran agama, melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan mendatangkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya baik, maka masyarakat itu akan mendatangkan dengan sebab kebaikan yang diamalkan oleh masyarakat, maka masyarakat itu akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena hadisnya jelas. Hadisnya sangat jelas. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, artinya menjaga hukum-hukum Allah, menjaga syariat-syariat Allah, mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Yahfadka, niscaya engkau akan, Allah akan menjaga dirimu. Niscaya Allah akan menjaga dirimu. Itu sebuah ketentuan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila seseorang menjaga agama Allah, artinya ia melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar. Ia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kehidupan sehari-harinya. Maka yahfadka, Allah akan menjaga dirimu. Ketika kita mendakwahkan kepada anggota keluarga kita seperti itu, istri kita, anak-anak kita, diri kita sendiri, untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita kehendaki di dalam kehidupan rumah tangga kita? Bukankah itu yang kita kehendaki di dalam kehidupan keluarga kita? Adanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala yaitu kita menghidupkan ajaran-ajaran agama di dalam rumah kita. Termasuk ajaran agama adalah amrun bil ma'ruf wa nahyun an munkarin, yaitu al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Dan itu salah satu esensi di dalam dakwah. Dakwah itu kan mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Esensi, salah satu esensi dakwah itu adalah itu. Maka kalau kita melaksanakan seperti itu, artinya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh saja misalnya, sekian persen kita mengajak orang lain di luar komunitas kita itu sedikit sekali. Padahal relasi kita banyak. Mungkin kalau pebisnis, relasi bisnisnya banyak. Tapi dari sekian misalnya 10 relasi bisnis, berapa orang yang kita ajak untuk taklim misalnya? Berapa orang yang kita ajak untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang agama? Berapa orang dari 10 itu, berapa orang yang kita kirimi setiap pagi melalui WhatsApp misalnya? Nasihat-nasihat, ataupun Al-Quran, ataupun apalah penjelasan tentang agama. Berapa dari 10 orang itu yang kita kirimi? Dan itu adalah bagian dari dakwah. Kita kadang tidak memanfaatkan media sosial yang ada. Kita cenderung memanfaatkan media sosial yang ada itu hanya untuk ngobrol. Padahal seandainya kita tahu ya, besarnya pahala berdakwah. Dan kalau seandainya kita tahu betapa pentingnya manfaat media sosial ketika menyampaikan dakwah, kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita akan rutin mengirimkan, ya, bahkan ketika orang itu masih tidur, kita kirimi nasihat-nasihat. Baik nasihat itu dari satu ayat, tidak perlu panjang-panjang mengirimkan tulisan tentang yang isinya dakwah itu tidak perlu panjang-panjang. Mungkin satu ayat, satu hadis, dan itu pun mungkin tidak perlu kita yang membuat. Kalau kita tidak bisa membuat atau tidak bisa menulis sendiri, mungkin kita akan mengutip dari mana, telegram mana, ambil, kemudian dikirimkan ke saudara-saudara kita, dikirimkan ke relasi-relasi bisnis kita, dikirimkan kepada ya, teman-teman lama kita misalnya. Kan kadang-kadang kita punya grup alumni, ya kan? Sudahkah kita manfaatkan grup itu untuk kita dakwahi? Ada kan mungkin grup alumni apa gitu. Ya. Alumni SD kah? Alumni SMP kah? Alumni SMA? Atau alumni perguruan tinggi? Kan mungkin kita punya. Sudahkah kita memanfaatkan grup itu untuk kita dakwahi? Dan kita tidak mesti, kalau misalnya, oh saya tidak bisa membuat, tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat terus tidak berdakwah. Masih ada telegram-telegram dari ya, yang lain-lain bisa kita ambil, ya, kita nukil, kemudian kita sebarkan. Kita sampaikan ketika ia masih tidur. Sampaikan jam 2, jam 3, kirim satu grup. Satu grup kan banyak orangnya itu. Kirim WhatsApp ke grup, set jam 2, jam 3, kirim. Ketika orang itu bangun, maka dia akan melihat tulisan kita yang pertama. Kan begitu. Memanfaatkan momentum untuk supaya dakwah kita yang dibaca oleh dia. Nah, itu kita mungkin masih belum memanfaatkannya secara maksimal. Belum memanfaatkannya secara maksimal. Kita masih berkutat dakwah itu di antara kita saja. Kita tidak menebarkan pemahaman salaf ini kepada orang-orang di luar kita. Karena sedemikian banyak orang-orang itu sebenarnya membutuhkan kita. Orang-orang itu membutuhkan kita. Nah, coba misalnya seperti situasi sekarang. Sedang chaos, kerusuhan di mana-mana. Kita ambil sisi tertentunya, jangan kita kemudian apa demo itu haram misalnya. Jangan sisi itunya, karena ini masyarakat sedang tidak sadar diri. Kalau ambil dari sisi itunya, oh langsung diserang balik. Dan begitu ya. Jadi dakwah itu pun memerlukan strategi. Jangan dihantam dari sisi itunya. Hantam dari sisi yang lain, misalnya esok lusa kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian perbuat sekarang. Disentuh hatinya. Disentuh hatinya. Esok lusa yang berbicara bukan mulut kita. Yang berbicara tangan kita, kaki kita. Ada ayatnya, kan begitu. Surat Yasin, ambil, nukil. Disentuh itunya. Jangan sentuh demo itu haram. Wah, bisa diserang balik kita. Orang sedang gak waras ini. Maka disentuh sisi yang lainnya. Bahwasanya esok kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Nah, itu sisi itu. Nah, sehingga orang itu merasa disadarkan tentang perbuatannya. Dan itulah dakwah, menyadarkan orang. Tapi kalau kita menghantam demonstrasinya, dia akan menyerang balik dan dia tidak akan sadar. Tapi kalau diserang, diambil nasihat dari sisi lainnya, esok lusa kita akan mempertanggungjawabkan di kehidupan akhirat dan begini. Ya, melalui satu tulisan yang pendek saja, orang kemudian tersadar, iya. Yang kemudian memanfaatkan ngambil barang-barang orang lain. Ini nanti ada pertanggungjawabannya. Diingatkan. Itu dakwah. Sehingga kemudian, saya nggak usah ikut-ikutan lagi. Nah, itu kan sebetulnya yang kita inginkan supaya orang itu tidak demo. Kan begitu. Saya sudahlah nggak ikut lagi. Nah, itu kan sebetulnya yang kita inginkan. Tapi kita mengambil dari sisi lain. Itu pentingnya. Kita mendakwahi. Kalau ya jangan sampai kita melawan arus. Ya. Karena apa? Karena kita mendapat pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu tidak semata-mata hari itu juga dilaksanakan, saat itu juga ditunaikan. Ingat kisah orang Badui yang buang air kecil di Masjid Nabawi? Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, para sahabat yang melihat orang Badui itu buang air kecil di salah satu sudut Masjid Nabawi, para sahabat, wah ini kemungkaran, ini harus dicegah. Para sahabat saat itu juga ingin langsung inkarul munkar. Langsung ingin mencegah. Tapi kata Nabi, jangan-jangan, tunggu dulu. Biar dia menyelesaikan hajatnya. Itu artinya apa? Untuk melakukan inkarun munkar tidak mesti harus saat itu juga. Lihat situasinya, lihat kondisinya. Nah, kalau orang Badu itu sedang deras-derasnya dia buang air kecil terus di stop, sakit dia. Dia bisa lisannya kemana-mana nanti. Ya. Air seninya juga kemana-mana, ya kan? Karena digebrak kaget, ya. Lisannya juga akan mencaci maki, ya. Karena sakit kan? Orang yang sedang ya, kencing terus tiba-tiba dihentikan itu kan sakit. Pernah mencoba tidak? Kalau belum silakan dicoba, nanti terus testimoni. Itulah hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang Badui itu selesai menunaikan hajatnya kemudian dipanggil, dinasehati. Masjid itu bukan tempat untuk buang kotoran. Masjid itu untuk sholat, untuk zikrullah, berzikir, mengingat Allah, untuk tilawatil Quran. dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dakwah. Sehingga apa yang menjadi target tujuan dari dakwah itu tercapai. Katanya tidak ada istirahat. Ada istirahat tidak? Oh, mau dicas. Nah, ini dakwah juga. Ngecas mic ini. Bahagian dari proses dakwah. Kan kasihan umahat gak dengar itu. Jadi, ya, penting bagi kita untuk bisa memanfaatkan setiap momentum, setiap kesempatan. Ya, di ruang-ruang publik. Ya. WhatsApp itu termasuk ruang publik. Grup WhatsApp itu termasuk ruang publik. Kalau kita bicara di grup itu berarti untuk seluruhnya. Berarti kita berbicara di sekian banyak orang. Paham ya? Jangan dikira, oh ini kan WhatsApp bukan ruang publik. Itu ruang publik. Sekali kita melontarkan pernyataan di grup WhatsApp itu berarti sekian orang yang termasuk dalam grup itu akan mendapatkan pernyataan kita. Itu artinya kita berbicara di ruang publik. Nah, manfaatkanlah ruang publik ini untuk kebaikan. Benar-benar untuk kebaikan. Berisi nasihat, berisi misalnya kalam ulama, tafsir, satu ayat, tafsirnya. Mungkin hanya satu, dua paragraf. Mengirimkan hadis juga jangan yang terlalu panjang-panjang, cukup ya. Yang pendek-pendek hadisnya, yang sekiranya orang itu membaca tidak terlalu lama. Orang-orang sekarang kan gitu ya. Malas baca ya. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang paling rendah tingkat ya, kesukaan membacanya ya, paling rendah ya. Literasinya itu sangat lemah. Jadi tulisan di WhatsApp jangan panjang-panjang ya, cukup satu hadis, la taqdob ya. Ini tulis, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak terpicu untuk selalu marah, supaya kita bisa menahan diri, supaya kita bisa mengendalikan diri, karena efek marah itu adalah efek yang jelek. Pasti masyarakat udah tahu efek marah itu jelek, pasti tahu. Nah, cuman itu saja sampaikan. Oh, Nabi juga ada bersabda ya. Oh, latak dok begitu. Itu pentingnya dakwah. Banyak masyarakat kaum muslimin ini yang tidak faham agama. Jadi bukakan cara berpikir kaum muslimin itu. Ternyata agama itu tidak hanya mengurusi sholat. Ternyata agama itu tidak hanya sekedar mengurusi haji. Ternyata agama itu tidak sekedar mengurusi puasa. Kalau kita punya kenalan ahli pertanian, kirimkan hadis tentang keutamaan menanam pohon. Kan ada hadis-hadisnya. Seseorang yang menanam pohon, kemudian pohon itu besar, daunnya rindang, ada burung ke situ, mendapatkan makanan dari pohon itu, semut-semut ikut naik, binatang lainnya ikut, maka orang yang menanam pohon itu teranggap dia telah bersedekah. Artinya apa? Motivasi untuk seseorang menanam pohon. Jadi kalau sekarang Kementerian Kehutanan melakukan program Go Green, penghijauan, Rasulullah SAW udah dulu memerintahkan umatnya untuk selalu penghijauan. Cinta kepada tumbuhan. Karena seorang muslim itu tidak hanya diperintahkan untuk mencintai sesama manusia, tetapi mencintai juga pohon-pohonan. Mencintai juga air, mencintai juga hutan, mencintai juga lingkungan hidupnya. itu penting, ya. Dan semua itu bisa dirangkai di dalam dakwah, sehingga dakwah kita ini variatif. Ternyata Islam itu sangat luas sekali pembahasannya. Ini masalah pohon aja dibahas, masalah air saja dibahas. Sedekah air itu luar biasa. Ya. Abdullah Ibnu Abbas sampai mengatakan sedekah yang paling besar pahalanya sedekah air. Ya. Memberi air minum. Kenapa memperbandingkannya? Bukankah penduduk neraka itu akan teriak-teriak minta kepada penduduk surga minta air? Itu menunjukkan air itu betapa penting. Dan seterusnya. Ya, bisa dikemas dalam dakwah. Mungkin itu dulu. Kita jeda istirahat. Ya. Untuk ngecas. Antum juga dicas dengan kopi. Begitu. Ini juga dicas nanti. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.